Mohon maaf Bu ya, kami ingin bacakan pertanyaan dari media sosial. Yang pertama datangnya dari Jakarta. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya yang saya hormati dan saya cintai, saya Ali dari Jakarta. Mau bertanya, saya setiap minggu pagi jualan makanan di gereja Bu ya, dan yang beli semuanya jamaah gereja. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukumnya bila saya tetap jualan makanan di pagi hari di bulan Ramadan ini? Mohon penjelasannya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kristen tidak wajib berpuasa. Orang Kristen bukan musuh kita juga, kecuali yang mereka membuat gara-gara mencaci Al-Quran, mencaci Nabi Muhammad, baru kita permasalahkan mereka. Islam tidak mengajari kita musuhi tetangga kita yang Kristen, sehingga istilah toleransi pun dalam Islam gak berlaku. Toleransi itu gak ada dalam Islam. Toleransi itu rendah. Toleransi itu begini, ya sebetulnya dia sih gak boleh, cuman karena satu hal jadi boleh. Itu kan toleransi. Islam gak lebih dari toleransi. Wajib bagi kita, kalau punya tetangga Nasrani dia lapar, wajib kita kasih makan. Bukan toleransi lagi. Toleransi itu rendah banget kita. Bukan ya karena tetangga kita harus kasih makan ya, karena oh enggak, wajib. Kalau ada tetangga kita yang Nasrani kelaparan, mati, Anda dosa. Tuh lihat indahnya Islam. Saya tidak latah ikut-ikut gaya Islam. Toleransi enggak berlaku toleransi. Ada kewajiban dalam Islam. Bukan sekedar toleransi. Toleransi sebenarnya dia tidak punya hak hanya karena satu hal, saya beri. Jadi kita tolong-menolong dengan orang Nasrani juga boleh-boleh saja. Asalkan bukan tolong orang Nasrani yang harbi, yang dia membuat ulah, mencaci maki Islam, merendahkan Al-Quran, Nabi Muhammad, membuat gara-gara, menodai wanita-wanita muslimah. Wah ini harbi. Kalau dia terhormat baik, maka kita wajib menolong. Rumahnya pun wajib kita jaga. Kata Imam Muzali, dia adalah tetangga yang punya hak yang harus kau perhatikan. Mangkana yuminu billahi wal akhir falyukrim jarah. Kalau orang punya iman kepada Allah dan akhir, hendaknya tetangga itu diperhatikan. Ini bukan sekedar orang muslim, kerabat muslim, Nasrani sekalipun, Yahudi. Dengan catatan dia bukan orang yang memerangi kita, memusuhi kita. Kalau dia memang orang yang membuat ulah, membuat gara-gara, misalnya ya mencaci Islam, lah beda dia. Enggak boleh kita ngasih tetes air pun. Tapi kalau dia orang yang biasa baik dengan kita, kita boleh interaksi dengan mereka. Terus bagaimana hukum kita jualan kepada mereka? Jualan kepada mereka bukan yang terlarang, asalkan Anda cara jualnya pun terhormat. Jualan makanan di tempat yang terbuka, sementara ini kampungnya orang Islam, hanya itu gereja. Mungkin kurang pantas. Ini tidak pantas. Kalau kita memberi jual beli kepada mereka, pada dasarnya adalah boleh. Jual beli kepada mereka, menjual kepada mereka, menolong kepada mereka, dagang kepada mereka. Akan tetapi yang tidak diperkenankan adalah jika kita merendahkan syiar agama kita. Seperti kita menerima bantuan dari orang Nasrani pun diperkenankan, asalkan serah terimanya adalah wajar, bukan direndahkan. Orang Islam dijejer, kasih duit, gak boleh begitu. Bantuan untuk pondok pesantren dari ini. Nah, kenapa harus pakai dibegitukan? Kalau ngasih. Nah, seperti itu. Jadi jual beli kita pengen tidak tahu jual belinya apakah kantin yang sudah disiapkan di situ atau di tempat yang terbuka orang Islam pun akan melihat. Kalau itu menjadi tidak diperkenankan karena Anda akan mengganggu ketenangan hati seorang mukmin. Kalau memang ada kantin yang disiapkan, Anda punya job apa, punya kontrak. Anda jualan di sini, oh ya di dalam gereja, di tempat kantin mereka, di kampung mereka, Anda sah-sah jual di sana. Cuman yang perlu dihadirkan di sini adalah menanamkan kecemburuan. Ini adalah iman. Saya sisipkan di sini. Kecemburuan seperti apa? Anda harus cinta kepada saudara Anda. Anda membantu orang Nasrani bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi ketahuilah, keimanan inilah yang akan membuat kita berbeda dalam berinteraksi dengan mereka. Soleha, mungkin panas digendong ke tempat yang jauh, biar tidak di tempat yang jauh mungkin kepanasan atau bagaimana. Jadi kami senang jika ada anak-anak di sini, senang lihat bayi-bayi. Wah, masya Allah, anak-anak kecil. Akan tapi jika di saat melihat anaknya tidak nyaman, ibunya yang sangat bijak, segera dijauhkan ke lapangan sana, pinggir sana, biar tidak mengganggu tetangganya, dan anaknya bisa segera diem. Anak-anak kecil jangan dipaksa suruh ngaji kayak khusyuk kayak ibunya, enggak bisa. Jadi ibunya langsung diangkat sang anak, tetap ibu bisa mendengar di tempat yang jauh, anaknya diam nanti. Jangan sampai anak harus khusyuk, enggak bisa ya. Enggak boleh begitu ya. Jadi kalau nangis yang peka, ibundanya langsung diangkat. Tapi jangan sampai dijauhkan dari majelis ini, lalu besok enggak bawa anak. Enggak, bawa anak itu anak bawa biar ngaji dapat berkah. Cuma di saat anaknya sudah mulai enggak nyaman, ibunya jangan tetap bertahan di tempat tersebut. Ibu jalan-jalan, kadang digendong sudah beres. Jadi sampai nah, insyaallah ya, enggak apa-apa. Jadi harus ada petunjuknya. Nangis-nangis itu yang tetangganya enggak nyaman, enggak dengar ini semuanya ganggu semuanya. Akhirnya tidak nyaman, kasihan. Anaknya pun juga mungkin kepanasan ya. Baik. Yang perlu dihadirkan adalah kecemburuan. Anda punya iman. Kalau Anda mungkin ini menjual Anda kepada orang-orang Nasrani, menjual. Tapi di sisi lain yang paling penting adalah bagaimana di saat Anda beli. Kalau Anda menjual, Anda mendapatkan keuntungan dan mungkin untuk kebaikan nanti. Yang kasus yang lain adalah sekarang penuh menanamkan kecemburuan. Anda beli. Sekarang Anda, saudara Anda, tetangga Anda punya produk. Tatonya Anda membeli produk orang yang memusuhi Anda, itu aneh. Ini yang selama ini kami serukan. Sekarang Anda jangan minum air kemasan kalau bisa kecuali adalah milik saudara dan tetangga Anda. Susu pun kalau bisa susu tetangga dan saudara Anda. Toko pun kalau bisa toko yang ada hubungannya dengan keimanan Anda. Inilah yang perlu disuarakan. Kita punya kecemburuan, jangan orang jadi cuek deh. Belanja banyak tapi untungnya adalah bukan untuk saudara kita. Kita iman, jangan dianggap ibadah itu hanya sujud ruku, enteng sujud ruku, tapi nata hati ini. Anda jangan beli air kemasan, jangan beli susu, jangan beli sabun, jangan beli kecuali adalah itu ada sambung dengan saudara saya yang ada di sana. Kalau ternyata saya ngambil miliknya orang yang musuhi Islam, kan ada beberapa waktu yang lalu terbukti roti musuhi Islam, jangan beli, harus gatel tenggorokan Anda. Kita harus punya iman, jangan cuek. Iman tuh di situ, di hati, bukan gayanya Allahu Akbar sujud rukuk. Yang dilap-lap itu kau menolong musuh-musuhmu. Tapi kalau kita makan milik saudara kita, ini saudara saya, dia pun untungnya 2 rupiah dari saya, itu seperti sumbangan dari saya. Iman. Saya lebih baik kehausan daripada saya harus minum air yang enggak jelas miliknya musuh. Saya enggak mau haus, lapar. Ini termasuk kecemburuan. Warung pun harus warung saudara kita, sebisa mungkin itu. Kita perlu bangun kecemburuan. Jangan sampai cuek deh. Ibadah Anda bukan sujud rukuk saja, itu hanya ibadah yang paling ringan. Sujud rukuk paling gampang, puasa paling gampang. Tapi menumbuhkan hati cinta dengan sesama itu yang repot. Itu yang bakal diseru oleh Allah di saat padang mahsyar panas. Ainal mutahabu Nabi Jalali. Mana yang hidupnya saling cinta, peduli. Kalau saya beli sabun, ini sabun milik siapa? Ini kerupuk, kerupuk milik siapa? Roti, roti siapa? Waduh, itu iman. Jangan main-main di sini. Jangan asal belanja sana, belanja sini, nggak ada perasaan. Tak taunya belanja ini hasilnya dikirim ke Israel sana untuk merangi kaum muslimin. Anda sadar atau tidak? Tidak usah dibantah. Loh, nanti kalau begitu ya pakai mobil-mobilnya orang Jawa Tengah sana atau Jawa Barat atau Timur. Nah, ini beda. Nanti dalam produk itu ada 3 klasifikasi ya. Ada produk yang kita boleh beli dari musuh kita, yang musuhi kita sekalipun. Contohnya apa? Beli bom, roket, senjata. Untuk bertahan boleh. Yang kedua untuk bersaing, termasuk adalah kendaraan, alat berat dan sebagainya. Yang ketiga ini yang tetangga kita juga jualan. Memang kita diuji. Saya kemarin cari air, tadi susu. Dari perjalanan dari Palemanan sampai Cirebon nggak dapat. Adanya toko-toko yang diindikasi ini adalah milik-miliknya orang yang kesananya musuhi kita. Saya bilang lapar, saya akan minum di rumah saja sudah, nggak ada apa-apa. Saya bilang sama anak yang nyopir, nggak, saya tidak akan minum. Mampir sampai 6 kali nggak dapat kita, nggak apa-apa. Itu dihitung oleh Allah sebagai pahala. Hitung ada nggak ada, ada lagi nggak ada, ada lagi nggak ada. Karena tokonya semua sudah oleh mereka. Tapi lihat nggak apa-apa. Ini harus berlatih saya. Emang saya enggak mati kok enggak minum. Hanya setengah jam saja di rumah, alhamdulillah air banyak, seger lagi kan begitu. Cuman kadang kita ini lihat tidak peka hati ina kita ini. Tidak peka. Ini harus hidupkan hati ini, harus peka. Anda belanja itu yang harus cerdas. Saya sambil belanja dapat barang, dapat pahala, bantu saudara saya. Istimewa. Ini ya yang perlu kita hadirkan. Semoga Allah menjaga iman kita semuanya, hati kita semuanya.